الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin yang ketujuh kata muallif Imam Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanduru ila ajsamikum ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tiada melihat kepada tubuh kalian, tidak pula melihat kepada wajah kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini di lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin memasuki hadis yang ketujuh kata muallif Imam Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tiada melihat kepada tubuh kalian, tidak pula melihat kepada wajah kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini di dalam Sahih Muslim disebutkan dengan lafaz yang lebih sempurna dari apa yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu disebutkan oleh Imam Muslim dengan lafaz innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tiada melihat kepada bentuk wajah kalian dan harta benda kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Yang di dalam lafaz ini, semestinya lafaz inilah yang disebutkan oleh muallif Imam Nawawi, tetapi mungkin udzur beliau menyebutkan hadis ini dengan maknanya atau yang beliau hafal, sehingga seperti apa yang tertera di Sahih Muslim tidak beliau sebutkan rahimahullah. Di dalam hadis ini seperti yang kita dengar bersama diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia Abu Hurairah, yang oleh Imam Nawawi disebutkan namanya Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dausi. Beliau berasal dari suku Daus Yaman. Beliau ini dikenal dengan kunyahnya, dikenal dengan julukannya Abu Hurairah, yang dalam bahasa Arab Hurairah itu artinya seekor anak kucing, seekor kucing kecil. Disebut demikian karena pernah beliau suatu hari memegang anak kucing, kemudian beliau masukkan ke dalam lengan baju beliau. Setelah itu dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditanya, apa itu wahai Abdurrahman? Kata beliau, anak kucing ya Rasulullah. Maka semenjak itu Rasulullah panggil beliau, kalau begitu kamu adalah Abu Hurairah. Kamu adalah Abu Hurairah. Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Walaupun demikian, beliau dikenal sebagai sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih dari 5000 hadis beliau hafal. Yang ini dijadikan alat oleh orang-orang orientalis dan para pengekornya, dari orang-orang yang Allah sesatkan, bahwa beliau adalah merekayasa hadis-hadis atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang Islamnya belakangan tahun ke-7 hafalan hadisnya mengalahkan sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang sudah dahulu masuk Islam semacam Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lain-lain. Dan ini suara sumbang yang selalu didengung-dengungkan oleh mereka dengan meragukan umat tentang sosok Abu Hurairah. Tentu yang diharapkan adalah gugurnya sunnah hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau, padahal mayoritas hadis dari riwayat beliau Abu Hurairah. Dengan gugurnya sunnah, tentu yang mereka harapkan adalah gugurnya Islam itu, karena Islam tiada ada lain adalah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang meriwayatkannya adalah para sahabat, sahabat-sahabat beliau. Dan yang terbanyak meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Malah dari sini mereka mencoba untuk menggerogoti Islam, untuk terus terang menyatakan Islam itu rusak atau sesat. Ya, berat akan dihadapi oleh sekian banyak umat Islam. Tetapi dengan cara yang terselubung, para sahabatlah yang mereka ganyang. Salah satunya dengan suara ini tadi, orang yang belakangan masuk Islam, bagaimana mungkin banyak hafalan hadisnya mengalahkan sahabat-sahabat yang sudah dahulu kala masuk Islamnya. Menunjukkan ini rekayasa dari beliau sendiri. Bantahan terhadap isu ini, yang pertama, bahwa Abu Hurairah mendapatkan doa istimewa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didoakan oleh Rasulullah ketika beliau mengeluh, ya Rasulullah, saya ini suka mendengar dari kamu tetapi kemudian lupa. Maka Rasulullah minta kepada beliau untuk membuka selendangnya, imamahnya, kemudian beliau doakan, setelah itu ditutup kembali. Nah, semenjak itu kata Abu Hurairah, aku tidak pernah lupa dari yang pernah aku dengar dari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertama, berkat doa Rasulullah kepada beliau untuk tidak melupakan hafalan beliau. Yang kedua, Abu Hurairah banyak mendapatkan riwayat hadis dari para sahabat yang mendahului beliau Islamnya. Beliau ambil dari mereka. Yang ketiga, Abu Hurairah orang yang konsentrasi terhadap hadis Nabi, berbeda dengan sahabat lain yang disebutkan mereka seperti manusia biasanya, juga berdagang, juga cocok tanam, ada yang bekerja, berniaga, sehingga mereka belajar atau mendengar dari Rasulullah sepulang kerjanya. Tetapi Abu Hurairah tidak. Hidup beliau boleh dikata 24 jam bersama Rasulullah SAW semenjak beliau Islam. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Hurairah. Tentu ini keistimewaan tersendiri bagi beliau untuk mengetahui dan mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah ini, Rahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, seperti yang kita sampaikan tadi, sahabat yang secara mutlak terbanyak riwayat hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun biasa musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam ingin menjatuhkan Islam itu. Untuk menggempur Quran tentu cukup berat, maka yang mereka rusak adalah sunnah. Padahal sunnah itu penafsir Al-Quran yang memperjelas. Dengan gugurnya sunnah, otomatis akan gugur pula Quran, karena ketika itu tidak ada yang memperjelas makna Quran, apa makna ayat-ayat itu. Nah, ini suara-suara orientalis dan para pengekor-pengekornya yang selalu menjamah kehormatan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah di sini meriwayatkan, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah tiada melihat kepada wajah kalian dan harta benda kalian. Yang dimaksudkan adalah bahwa Allah tidak akan menentukan pahala ataupun dosa dari sekedar bentuk wajah manusia atau zatnya, zat tubuh manusia. Mungkin ada yang wajahnya tampan, ada yang wajahnya mungkin ya jelek, ada yang orangnya gemuk, ada yang kurus. Demikian pula sifat-sifat manusia yang di luar kemampuannya, memang dari sononya, sudah dari ciptaannya demikian. Mungkin ada orang yang sudah terlahirkan dalam keadaan cacat, ada yang pincang, ada yang buta, ada yang bisu, nasallallahu alaihi wasallam. Sifat dan ciptaan manusia semacam itu tidak Allah jadikan ukuran untuk menentukan pahala ataupun dosa bagi seseorang. Tidak Allah lihat itu wajah ataupun tubuh manusia. Bukan berarti yang tampan berpahala lebih dari yang jelek. Bukan berarti yang kekar tubuhnya pahalanya lebih besar dari yang lemah, yang kurus. Bukan berarti yang hitam dosanya lebih banyak yang daripada yang kulitnya putih. Bukan itu ukuran Allah Ta'ala memberikan pahala ataupun catatan dosa kepada manusia. Bukan pula kepada harta benda kalian, kata Rasulullah. Wala ila amwalikum. Harta bukan ukuran pahala yang Allah berikan ataupun dosa yang dibebankan kepada manusia. Yang miskin bukan berarti kemudian dia lebih punya dosa banyak ketimbang yang kaya. Atau sebaliknya, bukan pula berarti yang kaya dosanya lebih banyak dari yang miskin. Semua itu bukan ukuran, bukan timbangan Allah untuk memberikan pahala kepada hambanya. Tetapi Rasulullah sebutkan yang Allah lihat, yang Allah jadikan bahan penilaian adalah hati dan amalan kalian. Niat yang ada di dalam dada masing-masing dan amalan soleh yang dia amalkan. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa karena hati serta amal adalah tempat untuk datangnya pahala, sekaligus juga yang mendatangkan dosa, maka bagi seorang yang mukmin, bagi seorang yang arif tentang dirinya, dia akan memberikan perhatian ekstra untuk pembenahan hati dan amalannya. Pembenahan hati dengan membersihkan keyakinan-keyakinannya, mengisi keyakinan dirinya dengan keyakinan yang benar, akidah yang benar berdasarkan tauhid yang sahih, yaitu dia imani segala berita yang datang dari Allah maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia imani kebenarannya segala bentuk berita itu, baik berita yang berkenaan dengan diri Allah, Allah memberitakan dirinya, mengenalkan dirinya, sifat-sifat keagungannya, nama-nama keindahan, nama-nama kemuliaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau jelaskan tentang Allah, beliau kenalkan Allah itu kepada umatnya. Beberapa sifat-sifat Allah beliau sebutkan kepada umat. Berita-berita semacam itu bagi seorang mukmin adalah pembersih hatinya, yang menyinari dan menerangi hatinya. Dia imani kebenarannya bahwa Allah memiliki nama-nama tersebut dan sifat-sifat kebesaran tersebut, sebagaimana Allah beritakan dalam Quran, sebagaimana Rasulullah sebutkan di dalam sunnah beliau, di dalam hadis-hadis yang sahih dari beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula berarti seorang mukmin mesti memberikan perhatian yang besar terhadap berita yang Allah sampaikan kepadanya dari perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang di luar jangkauan akal pikirannya, baik itu perkara yang telah lalu, ini di luar jangkauan pikiran manusia, berita umat-umat terdahulu bagaimana Allah hancurkan mereka karena kemaksiatan mereka, karena penentangan mereka terhadap ajaran Nabi mereka, mesti diyakini kebenarannya bahwa memang ada umat tersebut dan Allah hancurkan karena kemaksiatannya. Ataupun berita-berita yang akan datang, berita dan informasi dari Allah ataupun Rasulnya tentang perkara yang belum terjadi tetapi akan tiba, baik itu berkenaan dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, atau bahkan setelah kiamat kelak tentang adanya hisab, perhitungan amalan, adanya penimbangan amalan, adanya surga dan kenikmatannya, adanya neraka dan siksa azab di dalamnya. Kesemua itu berita gaib tentang perincian hari kiamat, termasuk sebelum kiamat besar adalah kiamat kecil, yaitu kubur, di mana kuburan ini adalah perkara gaib di luar jangkauan pikiran manusia. Ada kenikmatan kubur, bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dia harus yakini itu. Ada-ada kubur, siksaan kubur bagi orang yang banyak dosa dan maksiatnya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ini semua berita dari Allah dan dari Rasulnya yang mesti diyakini kebenarannya. Sedikitpun seorang mukmin tidak boleh ragu, apalagi mengingkarinya dengan alasan tidak masuk akal atau tidak bisa dicerna oleh akal pikiran. Akal pikiran manusia adalah bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dengannya dia bisa berpikir, dengannya dia bisa berlogika, dengannya manusia lebih mulia dari binatang. Tetapi seperti kenikmatan Allah yang lainnya, akal itu punya batasan-batasan. Akal itu punya batasan yang tidak bisa dilalui. Mata manusia, kenikmatan dari Allah untuk melihat, tetapi sangatlah zalim kalau dipaksakan mata itu harus melihat jarak sekian ratus kilo. Tentunya mata itu sudah tidak bisa mampu, di luar kemampuan, batas kemampuan mata untuk melihat. Telinga, kenikmatan Allah untuk mendengar. Tetapi sungguh jahil kalau dipaksakan telinga itu harus mendengar suara yang dari jarak sekian ratus kilo, sekian ribu kilo. Ada batasan-batasannya. Demikian pula akal manusia. Dia kenikmatan Allah yang diberikan kepada si hamba, tetapi punya batasan-batasan yang tidak mungkin bisa dipaksakan untuk melalui batasan itu. Sehingga bagi seorang mukmin, dia tinggal mengimani, meyakini kebenaran segala informasi, berita yang datang dari Allah Tuhannya dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya. Dengan keyakinan-keyakinan inilah Allah akan menentukan pahala ataupun dosa bagi hambanya. Oleh karena hati dan amalan ini yang menentukan, maka para nabi, para rasul alaihimussalam sangat mengutamakannya di dalam dakwah mereka, memprioritaskan ini sebelum yang lainnya, sebelum yang lain-lain. Yang mereka prioritaskan di dalam pembenahan umatnya adalah membenahi keyakinan hati dan amalan mereka. Dan ini terbukti di dalam banyak ayat, di dalam hadith-hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita kepada kita tentang hamba saleh Luqman di dalam surat yang Allah abadikan dengan namanya Luqman, ketika Luqman ini memberikan wasiat kepada si anak yang buah hati yang dicintainya, Allah sebutkan wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim. Wahai anakku, kata si Luqman, memberikan nasihat. Tentu nasihat seorang ayah kepada seorang anak akan dia dahulukan yang terpenting bagi anaknya. Itu bukti kecintaan si ayah kepada si anak. Yang pertama wasiat itu disampaikan kepada anaknya, kata Luqman, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Syirik, menuhankan dan beribadah, amal sesembahan kepada selain Allah Subhanahu. Karena syirik itu, kata Luqman, perbuatan zalim yang sangat keji, perbuatan zalim yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu nasihat-nasihat yang lain. Wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau buang muka kamu kepada orang, congkak, itu enggak baik. Jangan pula engkau berjalan di muka bumi dengan petantang petenteng, itu sifat orang sombong. Pembenahan akhlak, pembenahan amal, seperti yang Rasulullah sebutkan di sini, yang Allah lihat adalah hati dan amalan. Ini Luqman alaihissalam yang Allah ceritakan di dalam Quran. Juga ketika Allah bercerita kepada kita tentang para nabi di dalam surat Al-Anbiya, mulai dari Rasul Nuh alaihissalam, kemudian Syu'aib, Hud, Saleh, para nabi itu selalu memulai dakwahnya kepada umatnya dengan menyerukan kepada mereka, malakum min ilahin ghairuh, malakum min ilahin ghairuh, mengapa kalian menuhankan sesuatu selain Allah? Ada ilah, ada sesembahan yang kalian tuhankan selain Allah? Itu dakwah mereka kepada kaumnya. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau dipenjarakan, dan ma'ruf ceritanya bagi kita, di penjara beliau bertemu dengan dua rekan penjaranya. Keduanya bermimpi dan bertanya kepada beliau tentang takwil mimpinya. Yang satu melihat burung memakan roti di atas kepalanya, yang satu lagi memeraskan anggur untuk majikannya. Keduanya tentu menunggu jawaban, dalam keadaan menunggu, ingin tahu apa sekiranya takwil dari mimpi mereka. Tetapi yang Allah sebutkan kepada kita di dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf katakan kepada mereka, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabbatukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Sebelum makanan datang kepada kalian, akan aku sampaikan takwil mimpi kalian. Jangan khawatir. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi, itu ilmu yang Allah ajarkan kepadaku membaca mimpi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku meninggalkan agama kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka kufur tentang akhirat, adanya kebangkitan, adanya kehidupan setelah mati. Aku kufur terhadap agama mereka itu yang mengingkari kebangkitan setelah mati, yang mengingkari Allah, tidak beriman kepadanya. Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku, kata Nabi Yusuf, mengikuti agama ayah dan keturunanku, yaitu Ibrahim, Ishaq, dan Yaqub, para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Agamaku seperti mereka, keyakinanku seperti mereka. Maka nalana an nusyrika billahi min syaih. Kami tidak akan berbuat syirik kepada Allah dengan apapun. Tidak akan menyekutukan Allah. Didakwai ini dua orang ini di dalam penjara, sementara mereka menunggu jawaban takwilnya itu apa, belum dijawab oleh Nabi Yusuf. Tetapi yang diprioritaskan adalah iman, dakwah kepada pembenahan akidah dan tauhid. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakinna aktsara an-nasi la yashkurun. Itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kami atas manusia yang lain, tetapi banyak dari mereka tidak bersyukur. Ya sahibai sijni a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua temanku sepenjara, apakah Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, dituhankan selain Allah oleh kaum ini, kaum kita ini, mereka kah yang lebih baik, atau Allah yang Esa, yang satu, yang maha perkasa? Maka abuduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Yang kalian sembah bersama kaum kalian itu sekedar nama, yang itu pun direkayasa oleh kalian dan bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Ini berhala fulan, ini patung alam, ini Tuhan fulan, ini itu yang kalian namakan dengan kalian sendiri yang menamakan, kemudian kalian sembah. Apakah pantas yang demikian dituhankan selain Allah, padahal Allah tidak membenarkan itu semua? Inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Amara Allah ta'budu illa iya, Allah perintahkan kepada kalian untuk kalian tidak beribadah, untuk kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah semata. Zalika dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, tetapi banyak dari orang yang tidak mengerti. Agama yang lurus, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, menyempurnakan makna ibadah itu dengan segala pengertian ibadah secara utuh. Baru setelah itu dijawab oleh beliau, ya sahibai sijni amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Yang satu, kalian, kamu mimpi diberi minum oleh majikanmu, berarti begini. Al-Muhim cerita yang ma'ruf di dalam Quran, syahid di dalam ayat, bahwa jawaban itu ditunda oleh Nabi Yusuf. Yang beliau utamakan adalah membenahi akidah dua temannya ini, karena dia dalam keadaan musyrik. Dibenarkan dulu kesyirikannya itu, kekufuran itu yang dibenahi terlebih dahulu, didakwahkan tauhid kepadanya, dakwahkan akidah yang benar kepadanya. Maka sangat-sangat tercela orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam orang yang ambisius terhadap kepemimpinan, minta diberi posisi di dalam pemerintahan. Subhanallah. Karena ayat menyebutkan inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah, itu harus ditegakkan. Hukum itu milik Allah, itu sebagai patokan yang mesti diterapkan, sebagai sistem yang harus dijalankan. Inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah semata. Diambil sepenggal bahwa Nabi Yusuf bergerak di dalam dakwanya untuk pembenahan sistem, sistem yang ada di atas, sistem kepemerintahan. Orang semacam ini sama keberadaannya dengan orang yang berdalil fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Maka jangan sholat supaya gak celaka, karena ayat menyebutkan wailun lil musallin, celaka orang-orang yang sholat itu. Padahal Allah sebutkan setelahnya alladzina hum an sholatihim sahun, yang celaka di dalam sholatnya itu orang-orang yang lalai tentang sholatnya, tidak melakukan rukun-rukunnya dengan benar, meninggalkan kewajiban-kewajibannya, mengabaikan waktu-waktunya. Itu yang celaka, bukan orang yang sholat dengan benar. Nabi Yusuf menyatakan inil hukmu illa lillah tidak berhenti di situ. Allah sebutkan inil hukmu illa lillah alla ta'budu illa iya. Allah perintahkan kepada kalian semua agar kalian tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diabaikan biar umatnya tetap berkelimpangan di dalam syirik, umatnya bergelumuran maksiat, kufur. Yang penting hukum ditegakkan. Bagaimana menegakkan hukum syirik dan kekufuran masih merajalela? Bukan itu yang dibenahi terlebih dahulu. Nabi Yusuf tidak demikian. Lihat dua sahabat yang ada di penjara bersama beliau. Diajarkan akidah terlebih dahulu oleh beliau. Siapa Allah dikenalkan oleh Nabi Yusuf. Dan batinnya sesembahan mereka. Yang kalian sembah itu sekedar berhala. Nama yang kalian rekayasa. Dari mana datangnya nama ini berhala bulan, ini berhala Allah. Siapa yang menamakan itu? Mereka atau nenek moyangnya. Bukan Allah yang menurunkannya di dalam ayat-ayatnya, bukan. Ini pembenahan hati, pembenahan keyakinan, pembenahan akidah. Ini penting sebagai dasar agama manusia. Oleh sebab itu pula di dalam Bukhari, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, sahabat beliau, ke Yaman sebagai utusan beliau, sebagai tenaga pengajar, kata Rasulullah kepada beliau, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Mu'ad, kamu datangi orang dari ahlul kitab. Mereka itu Yahud dan Nasara. Yang pertama kamu dakwakan kepada mereka hendaknya adalah persaksian tiada sesembahan yang disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Dan aku adalah utusan Allah. Dalam riwayat lain disebutkan ilahan yuwahidullah. Hendaknya kali kamu ajarkan pada mereka tauhid yang benar, meninggalkan segala bentuk persesembahan kepada selain Allah dan memberikan amal ibadah itu hanya kepada Allah. Itu makna tauhid yang benar, tauhidnya para nabi. Sehingga ini meluruskan kesalahpahaman sebagian orang, atau bahkan banyak yang meyakini bahwa namanya tauhid, yang namanya akidah, yang terpenting dalam akidah atau tauhid itu pokoknya selama seorang muslim meyakini pencipta alam semesta ini, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan adalah Allah. Yang berkuasa di atas alam semesta ini adalah Allah. Itulah tauhid. Itulah akidah. Bahkan itulah puncak dari akidah. Salah. Itu bukan puncak dari akidah. Betul itu salah satu akidah, tapi bukan puncak. Dan bukan di situ letak ajaran para nabi. Kalau sekedar itu meyakini Allah sang pencipta, Allah sang penguasa satu-satunya, pencipta satu-satunya, yang gak ada beda antara seorang muslim dengan orang kafir, antara seorang mukmin dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, bahkan dengan Fir'aun sekalipun. Dia tahu, dia yakin pencipta alam semesta ini termasuk dia adalah Allah. Tetapi gak ada manfaatnya sekedar meyakini itu. Gak cukup sekedar meyakini Allah sang pencipta. Tetapi konsekuensi dari itu yang lebih penting, inti tauhid itu di sana. Kalau Anda yakin Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya penguasa yang maha berkuasa di alam semesta ini, semestinyalah amal ibadah sesembahan itu hanya diperuntukkan Allah, tidak menuhankan kepada selain Allah. Tidak menyembah dan beramal untuk selain Allah. Di sini persimpangan jalan. Ada yang taat kepada Rasul, meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka, ada yang mengingkari, jadilah dia kafir. Dalam keadaan tetap yakin Allah sang pencipta, kafir. Ya mereka itulah yang diperangi Rasulullah. Orang-orang yang masih yakin Allah sang pencipta, belum mukmin, dia meyakini itu saja, belum memasukkan mereka ke dalam Islam sekedar yakin Allah sang pencipta, Allah sang penguasa. Titik. Dikala mereka dituntut untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah, gak mau. Kafir mereka. Sehingga tauhid atau akidah tidak terbatas dengan batasan yang sempit, hanya didoktrinkan Allah itu sang pencipta, Allah itu sang penguasa. Itu akidahnya Abu Jahal. Itu keyakinannya Abu Lahab. Itu keyakinannya Fir'aun. Tidak menjadikan beda, tidak menjadikan istimewa seorang mukmin dari orang kafir. Sama-sama meyakini semua manusia. Ateis, komunis pun yakin. Mereka menolak hanya karena sombong dan angkuhnya. Tetapi isi hatinya, lubuk hatinya yang dalam, gak mungkin bisa mengingkari kalau dirinya diciptakan oleh Allah. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Tetapi tetap kafir ketika orang itu gak mau tunduk kepada ajaran Allah, gak mau taat kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pembenahan hati. Keyakinan, niat itu dibenahi, dan ini prioritas terutama. Membersihkan hati itu dari jenis-jenis kesyirikan. Dan ini meluruskan pula keyakinan sebagian orang bahwa kewajiban pertama kepada seorang mukallaf, seorang manusia, adalah an-nazor, mengamati, mengamati kebesaran ciptaan Allah. Disuruh mengamati, itu kewajiban pertama. Sebelum meyakini apa-apa, suruh nazor dulu. Mengamati langit yang demikian besar, demikian indah, di kala malam ada bintang, ada bulan, gunung, bumi, sungai, laut. Setelah itu supaya tergiring bahwa ini semua pasti ada penciptanya. Atau bahkan keyakinan yang lebih ekstrim menyatakan keyakinan pertama seorang mukallaf adalah syak. Disuruh ragu. Ragu dulu tidak ada pencipta. Baru setelah itu mengamati ciptaan. Baru setelah itu. Ini semua salah. Bukan itu ajaran Rasul. Yang Rasulullah ajarkan seperti hadis Mu'adz, pertama kewajiban yang mesti diyakini oleh seorang muslim adalah syahadatain. Bahwa sesembahan, ibadah tidaklah boleh diberikan kepada selain Allah. Itu murni milik Allah. Dan ketaatan itu hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan hati, keyakinan. Ini yang Allah lihat. Wa amalikum, kata Rasulullah, juga Allah lihat amalan kalian. Amal. Karena sekedar pembenahan hati tanpa ada bukti dari amalan soleh juga sia-sia, percuma. Hatinya Masya Allah bersih, hatinya Masya Allah suci, tetapi amalannya tidak membuktikan itu, percuma, berarti belum suci hatinya. Oleh sebab itu ketika Allah bercerita tentang hati, Allah sebut pula amalan bersamanya. Seperti yang Allah firmankan di dalam awal surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada yang gaib, iman hati tadi, meyakini dan membenarkan segala berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini pembenahan hati. Tetapi tidak cukup di situ. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ini amalan. Dan ini ukuran, tolak ukur apakah hatinya itu bersih atau tidak. Jadi salah anggapan sebagian orang, walaupun amalannya bejat, amalannya rusak, kamu jangan celak. Kita gak tahu hatinya. Duh, memang hatinya kita gak tahu, dan tidak satu orang pun tahu. Tetapi amalan itu bukti dari hati, bias dari hati, tercermin dari amalannya. Kalau orang itu amalannya masya Allah, dia jaga sholat, dia puasa, dia akhlak, bukti kalau hatinya itu bersih. Sebaliknya orang gak pernah sholat, orang gak pernah puasa, dia akhlaknya rusak, bukti pula kalau hatinya kotor, rusak. Amalan ini penting kedua-duanya, dan itu yang Allah lihat. Hati, keyakinan manusia, juga amalannya. Keduanya yang dilihat oleh Allah, keduanya yang menentukan pahala dan dosa. Kalau hati itu, amalan itu, dia kerahkan untuk ketaatan kepada Allah, jalankan perintah-perintah Allah, perintah Rasulnya, untuk meyakini berita-berita dari Allah, berita-berita dari Rasulnya, maka orang itu akan mendapatkan pahala dari hati dan amalannya. Tetapi wal'iyadu billah, kalau hati itu digunakan untuk mengingkari berita-berita dari Allah, berita-berita dari Rasul, ya, dengan alasan tidak masuk akal berita itu, terkadang tidak relevan dengan perkembangan zaman, terkadang dibilang alhasil, hatinya digunakan untuk mengingkari, untuk menolak berita-berita dari Allah dan Rasulnya. Amalannya pun demikian, dia arahkan untuk melawan, tidak taat kepada Allah dan kepada ajaran Rasulnya, maka dia memikul dosa dari hati dan amalannya, dari hati dan amalannya. Oleh sebab itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, yang benar akidah Ahlus Sunnah, bagaimana keyakinan-keyakinan yang ditanamkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh para sahabat beliau, itu yang dia pelajari untuk isi hatinya. Hati itu wadah yang mesti terisi, tergantung apa isinya. Kalau tidak diisi dengan yang baik, diisi dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul, keterangan para sahabat Nabi, para ulama, maka wadah itu akan bermanfaat baik. Tetapi tidak terisi oleh itu semua, akan terisi oleh bisikan-bisikan syaitan. Wadah yang kotor dia gunakan untuk mempelajari akidah dan tauhid. Demikian pula amalannya, dia pelajari dan semakin dia mengaji Islam, supaya amalannya itu terarah dan terbimbing dengan benar. Karena gak cukup niat baik itu akan diterima oleh Allah kalau ternyata amalannya tidak didukung oleh ilmu. Contoh, di dalam Sunan Nasa'i, ketika seorang sahabat di hari Idul Adha, hari raya besar, karena ketika itu beliau jahil, belum tahu ilmunya, sebelum sholat beliau sembelih kambingnya. Yang semestinya ajaran Rasulullah menentukan penyembelihan itu supaya dapat pahala dari kambing yang disembelih, dan sah penyembelihan itu dilakukan seusai sholat, sepulangnya dari sholat hari raya. Sahabat ini menyembelih sebelum sholat, pikirnya supaya cepat-cepat dibagikan dagingnya. seusai sholat terdengar oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah kepadanya? Syatuka syatulahm, kambing kamu tidak ubahnya seperti kambing yang lain. Artinya seperti kamu sembelih daging itu di hari-hari yang lain. Daging nilai udhiyah, nilai sesembelihan yang begitu agung di hari tersebut, 10 Dzulhijjah, terlewat, tidak kamu dapati. Padahal sahabat itu niatnya baik, ingin membagikan daging, ingin sedekah dari sesembelihannya, dia ingin beribadah kepada Allah. Tetapi sayang, amalannya tidak didukung oleh ilmu yang benar. Salah akhirnya. Perlu adanya ilmu. Berarti perlu belajar. Pada kata Abu Darda radhiyallahu an, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar, dengan mengaji. Kata Imam Syafi'i, ta'allam ahal ilmi fa innal mar'a la yuladu alima. Belajarlah kamu, karena seorang itu enggak terlahirkan tiba-tiba alim, tiba-tiba punya ilmu. Dia terlahirkan jahil, enggak tahu apa-apa. Kepingin tahu, dia belajar, mengaji dan belajar, kata Imam Syafi'i. Bita'alum, dengan belajar. Oleh sebab itu kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi enggak kesampaian. Niatnya baik, hatinya baik, tetapi enggak kesampaian karena apa yang dia amalkan tidak diatur, tidak didasari oleh ilmu, sehingga sia-sia amalannya. Niatnya baik, masya Allah, tidak diingkari niatnya, tetapi amalan itu puncak penilaian kepada dirinya. Ketika ternyata amalannya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, sia-sia, gak akan Allah terima seikhlas apapun orang itu. Oleh sebab itu ketika seseorang dilihat oleh Imam Sa'id ibn Musayyib, tabi'in tabi'in rahimahullah, dia sholat seusai subuh, sholat fajar, padahal ada larangan dari Rasulullah, gak boleh sholat sunnah sampai matahari terbit. Sebelum matahari terbit gak boleh sholat sunnah apapun. Orang ini sholat sunnah, seusai sholat ditegur oleh Imam Sa'id, kamu jangan sholat, dilarang oleh Rasulullah. Orang ini menjawab, wahai imam, apa mungkin Allah adab saya karena sholat? Orang saya sholat, masa diadab oleh Allah? Masa dosa saya ini sholat? Kata Imam Sa'id, jawaban yang sangat bijaksana, Allah gak akan adab kamu karena sholat kamu. Sholat itu amalan bagus, amalan mulia, masya Allah. Niat kamu ingin beribadah bagus, Allah gak akan adab kamu karena sholat ini. Tetapi Allah akan adab kamu karena kamu melanggar ketentuan Rasulullah yang telah menentukan larangan sholat seusai subuh sampai terbitnya matahari. Itu kamu tabrak, kamu tidak pedulikan, kamu tetap sholat, berarti kamu kan melanggar, kamu gak taat kepada Rasulnya. Dengan itu Allah adab kamu. Dan ini sangat kaidah yang sangat bermanfaat bagi setiap muslim, bahwa terkadang amalan itu baik, lahirnya zikir, siapa mengingkari zikir baik, sholawat bagus, subhanallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, kalimat-kalimat yang sangat mulia, tidak satupun yang mengingkarinya, dan bentuk-bentuk kebaikan yang lain. Yang bermasalah ketika amalan-amalan mulia itu diamalkan tidak sesuai dengan ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan berarti agar saja siapa mengingkari ayat Quran itu baik, tidak satupun. Coba agar dirubah, enggak enggak usah Allah Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ayolah salam, enggak usah. Baca saja qul huwallahu ahad, Allahus samad, lafaz Allah. Tetapi orang mengingkari karena tidak demikian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bimbing kita di atas ilmu dan memberikan taufik kepada amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.